بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما اسمه ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. Selesai ayat-ayat Al-Quran. Ya ikhwan. Naam. Jelas pembahasan yang terakhir yang beliau hendak paparkan di sini adalah penjelasan tentang ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allama Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala al-syarah qawluhu wujuhun yawma'idhin nadira wajah-wajah pada waktu itu nadhira, yakni di dalam surga, nadhira bercahaya cantik-cantik dan tampan-tampan. Nadhira yakni hasanah, baik-baik wajahnya. Ya, karena di dalam surga tidak dikenal aib, tidak ada orang yang bisulan dalam surga. Naam. Ya. Luka begitu enggak ada. Mereka orang yang tampan. Dan wanita-wanita yang cantik. Dalam surga itu. Bercahaya wajah mereka. Naam. Wujuhuhum kal qamar ila akhiril ayat. Hadhihil ayatu tuthbitu ru'yatal mu'minin lillahi azza wa jalla yawmal qiyamati fil jannah. Ayat-ayat ini menetapkan bahwa kaum mu'minin melihat Allah Azza wa Jal pada hari kiamat di dalam surga. Nah, dan al-akhbar mutawatirah dalam permasalahan ini dari Al-Kitab, dari Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa kaum mukminin melihat Allah di dalam surga dan mereka merasakan kelezatan di saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih lezat dari seluruh kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di surga. Naam. Bayangkan berbagai macam kenikmatan itu. Kenikmatan, ya, mendapatkan surga seluas langit dan bumi, kenikmatan, menginginkan apa saja yang mereka inginkan tercapai. Lahum fiha mashtahat anfusuhu. Bagi mereka apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Nah, ingin pisang goreng, langsung datang saat itu juga. Makan apa saja. Antum mengkhayalkan seekor burung, ingin makan burung bakar. Di dalam hadis yang disebutkan burung bakar. Ketika antum mengkhayalkan ingin makan burung bakar, di saat itu juga langsung tersedia di hadapan antum dalam keadaan burungnya sudah dibakar, sudah tidak ada bulunya, siap untuk disantap. Masya Allah, kenikmatan. Segala macam kenikmatan ini, kenikmatan mendapatkan bidadari, ya, kenikmatan berpoligami di dalam surga, karena di surga tidak ada orang yang bermonogami, tidak ada, semua poligami. Nah, minimal dua. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, likullin minhum zaujatani. Bagi setiap mereka, itu dua istri. Itu minimalnya. Nah, di antara mereka ada yang diberikan lebih. Seperti para syuhada. Ya. Dan di saat mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya jauh lebih nikmat. Nanti akan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Wa qad nafaha al-mu'tazila. Dan ternyata pernyataan ini dinafikan oleh kaum Mu'tazilah. Binaan ala nafihim al-jihata anillah. Dibangun di atas kaidah asal pemikiran mereka. Mereka menafikan arah bagi Allah. Ya. Sebab apa kata mereka? Kalau dinyatakan Allah itu punya arah, berarti Allah itu dilingkupi makhluk, begitu loh. Kalau dikatakan Allah punya arah, berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga punya arah. Maka tidak ada arah. Tidak boleh menisbahkan arah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya di mana Allah, jangan jawab Allah itu di atas. Berarti kalau antum menetapkan Allah itu di atas, antum sudah menetapkan arah ke atas, iya kan? Sedangkan arah itu makhluk. Menetapkan arah kepada Allah berarti kalian mempermisalkan Allah itu dengan makhluk. Lalu Allah di mana? Ya. Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan. Allah tidak di bawah, Allah tidak di atas. Allah tidak di dalam dunia, Allah tidak di luar dunia. Berarti di mana? Ada berarti. Berarti tidak ada. Antum ta'budun al-ma'du. Mending kaum musyrikin. Kaum musyrikin mereka menyembah yang ada, ya kan? Hum ya'budun al-asnam wa antum ta'budun al-ma'dum. Kalian menyembah yang tidak ada. Ditanya di mana Allah? Jangan tanya di mana dimananya, gitu. Tidak di luar, tidak di dalam, tidak di kanan, di kiri, di atas, di bawah, lihat terus di mana? Enggak ada berarti, ya kan? Imma antum mengatakan Allah itu tidak ada. Imma antum menyatakan Allah itu di mana-mana. Karena kalian tidak menetapkan arah, ya sekalian tetapkan di mana-mana. Dan itu pemikiran Jahmiyah juga. Pernyataan Allah itu di mana-mana. Berarti kalau Allah di mana-mana, berarti apakah Allah ada di WC? ada di tempat-tempat yang kotor, ada di tempat-tempat pelacuran. Wal'iyadu billah. Ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Kata mereka, mal kalbu walal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi-babi melainkan itu Tuhan kami. Ya karena mereka sampai kepada keyakinan bahwa Allah itu di mana-mana. Setiap apa yang ada di kaum itulah Allah. Nah. Ini kufur, kufur. Nah. Permasalahannya mereka tidak ingin kembali dalam permasalahan akidah ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan secara akal saja, semata-mata berpikir, berakal, mendahulukan rasio daripada nakal Al-Quran wa Sunnah. Ya, sehingga mereka menafikan bahwa Allah itu tidak dilihat di dunia, tidak pula di akhirat. Kenapa? Li'anna al-mar'i yajibu ayyakuna fi jihatin minar ra'i. Karena yang dilihat, ya, itu wajib, ya. Yang dilihat itu wajib ayyakuna fi jihah, untuk berada di satu arah dari orang yang melihat, ya kan? Kalau ditetapkan misalnya Allah itu dilihat, ya tentunya dilihat, ada pertanyaan berikutnya, dilihat dari arah mana, kan begitu. Nah, ini yang mereka tidak mau. Kalau dikatakan dilihat, mau ditetapkan Allah itu dilihat, terus ditetapkan dia dilihat di arah mana ya? Kalau ditetapkan arah, berarti sama dengan makhluk, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya semuanya ditiadakan, Allah tidak dilihat. Nah itu maunya demikian. Wa madamatil jihatu mustahilatan, nah selama jihah itu mustahil bagi Allah, wa hiya syartun fi ru'ya, sedangkan ini syarat untuk bisa dilihat, farru'yatu kadzalika mustahilatun, maka melihatnya juga menjadi suatu yang mustahil. Naam. Ya. Padahal yang jelas, demikian jelasnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Amin tu ma fis sama ar-rahmanu 'alal arsy istawa, dinafikan semua. Dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah. Ketika ditanya seorang jariah, "Aina Allah?" qala fis sama. Dinafikan oleh mereka. Lalu memakai akal, menggunakan rasio untuk menolak semua itu. Menolak makna Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian inginkan dengan jihad? Hah? Arah. Apakah jihad tersebut keadaannya ma'dum atau tidak? Nah, ini permasalahannya, ikhwan. Ya. Dengan bermain-main akal bahwa jihad itu makhluk, berarti kalau menetapkan arah, berarti sama dengan makhluk. Lalu menolak setiap nas yang menjelaskan tentang uluwullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari kalangan Mu'tazilah. Wahtajju minan naqli biqaulihi ta'ala, dan mereka juga berdalil dari Al-Qur'an dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar, Allah itu tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan. Wa qauluhu li Musa alaihi salam hina sa'alahu ar-ru'ya, dan perkataan Musa alaihissalam ketika Musa bertanya apa meminta kepada Allah agar Musa bisa melihat Allah, kata Allah, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Yang menjadi syahid dari ayat ini, kata mereka, lan lan yang memberikan faedah apa? Ta'bid selama-lamanya. Nah, lantaran walakin imbur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kemudian dia tetap pada tempatnya, tidak hancur, ya, maka disitulah kamu akan melihatku. Dua dalil ini mereka jadikan sebagai alasan Allah itu tidak dilihat sama sekali. Dalil ini akan menjadi hujjah alaih, nanti akan kita sebutkan bantahannya, karena beliau di sini akan sebutkan. Walhasil mereka hujjahnya auha min baitil ankabut, sangat lemah dibandingkan dengan rumah laba-laba. Ini dari kalangan Mu'tazilah. Wa ammal Asy'ariyah, sekarang dari kalangan Al-Asy'ariyah. Ya. Mereka juga termasuk orang yang berpendapat Allah itu apa? Mereka juga termasuk orang yang berpendapat yang menafikan ululullah, ya kan? Sebab mereka menafikan istawa dengan makna ulu, irtafa. Tapi mereka menakwilkan dengan istaulah. Sehingga mereka juga termasuk yang mengingkari kalau ditanya aynallah, mereka tidak mau menyatakan Allah fissama. Sebab kalau menetapkan Allah fissama berarti apa? Menetapkan jihad, arah, ya kan? Nah, mereka tidak mau. Jadi dalam hal menafikan jihad, mereka sama dengan Mu'tazilah. Menafikan arah. Tapi dalam hal menetapkan ru'yah, mereka berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah secara terang-terangan, ya, Allah tidak dilihat di dunia dan di akhirat. Ya, dengan tegas mereka menolak nas-nas, ya, yang sifatnya mutawatir dalam Al-Quran, dalam sunnah, mereka tolak. Tegas kan? Sebagaimana tegasnya mereka ketika mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu apa? Makhluk, ya, dan sifat kebencian yang ada pada Asy'ariyah, karena mereka tidak berani bersikap tegas. Al-Quran itu apa? Ibarah an kalamillah, hikayah an kalamillah, ya, intinya sama dengan Mu'tazilah. Rupanya mereka kembali bersikap benci dalam masalah ini. Nah, mereka menafikan jihad, tapi bagaimana dengan nas-nas yang menetapkan bahwa Allah itu dilihat di hari kiamat? Mereka menetapkan Allah dilihat. Nah, berani masuk ini Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah kan sudah mundur dia. Kalau Asy'ariyah berani maju. Allah dilihat di hari kiamat. Ya. Fahum ma'anafihim al-jihah. Maka mereka menafikan arah, kal Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah, yuthbituna ru'yah, tapi mereka menetapkan Allah itu dilihat. Yaumul Qiyamah. Walidzalika haru fi tafsiri tilka ru'yati, oleh karena itu mereka bingung di dalam menafsirkan lihat itu. Antum ikhwan. Mereka bingung. Kenapa? Karena mereka menetapkan Allah itu dilihat, tapi repotnya mereka tidak menetapkan arah. Nah, faminhum man qala, akhirnya mereka pun berselisih di antara mereka. Di antara kaum Asy'ariyah ada yang mengatakan ya raunahu min jami'il jihad. Nanti kaum mukminin akan melihat Allah dari seluruh arah. Ya. Karena mereka tidak menetapkan arah, akhirnya dikatakan Allah dilihat dari seluruh arah. Ya, menetapkan arah juga kan. Bahkan ekstrim dalam menetapkan arah. Dari seluruh arah dilihat nanti. Masuk akal enggak ini, akhwan? Mereka ini ingin mengaku sebagai orang-orang yang ahli akal, aklamiyun. Tapi kalau ngomong tidak masuk akal. Kev, gimana dilihat dari seluruh arah? Mata kita itu di mana ya, kawan? Gini kan? Kalau begini kita, kita lihat nggak yang di belakang? Arah-arah di depan, ya. Kalau kita begini, kita melihat yang ke depan. Kelihatan nggak yang di bawah? Belakang. Hah? Gimana bisa di... Masuk akal nggak dikatakan melihat dari seluruh arah? Karena para ulama ini melazimkan bahwa seluruh jasad kita nanti berbentuk mata. Jadi mata semua nanti. Dilihat dari belakang, lihat bawah, lihat. Masya Allah. Nah, lebih sinting lagi ucapan ini ya, kawan. Ya. Mengharuskan bahwa seluruh jasad kita nanti berubah jadi mata. Ini butuh dalil lagi. Mana dalilnya? Nah. Dilihat dari seluruh arah. Ya. Wa minhum man ja'alaha ru'yatan bil basirah la bil basar. Dan di antara mereka, yakni di antara kaum Asy'ariyah seperti Al-Fakhrur Razi, seperti Al-Ghazali dalam beberapa pernyataannya demikian. Ya. Mereka menjadikannya yang dimaksud dengan ru'ya di situ bil basira la bil basar. Paham ya kawan, bil basira yakni ru'ya basira dengan ilmu begitu. Bukan dengan mata. Wa qala dan mereka menyatakan al maqsudu yang dimaksud adalah ziyadatul inkisyaf wa tajalli. Semakin bertambahnya ya. Inkisyaf wa tajalli. Apa semakin bertambahnya ilmu, ilmu yakin itu. Ini semakin apa kuat betul keyakinannya hatta ka'anna ru'yatu ain. Karena saking tingginya keyakinan itu sehingga seakan-akan keyakinan itu seperti melihat dengan mata. Nah. Ya. Jadi di maknakan basar di situ dengan basirah. Ilmu, penglihatan ilmu, yakin. Padahal demikian jelas. Allah menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau nadharah itu ya, mutaaddi dengan ilah, itu tidak akan punya makna yang lain melainkan ru'ya basariyah. Itu tidak ada makna yang lain. Ya. Kalau dia ditaaddi dengan ilah. Nah, unzur ilah. Ya. Unzur ilal jabal. Perhatikan ke jabal, yakni lihat jabal. Unzur ilayya. Maksudnya ru'ya basariyah. Nah. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan yang masyhur dari pendapat Mu'tazilah, Asy'ariyah. Pendapat yang masyhur dari kalangan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah dilihat tapi tidak pada satu arah. Allah yura la fi jihah. Ini pendapat yang masyhur dari kalangan Asy'ariyah. Bahwa Allah itu dilihat, tapi dilihat tidak di satu arah. Jadi Allah dilihat. Ya terus gimana? Ya tidak ada arahnya. Ya, mustahil. Kok dilihat tidak ada arah? Hah? Ila rabbiha, kepada Rabbnya melihat. Masa tidak ada arah? Gimana? Bagaimanapun seorang melihat, pasti ada arah, iya kan? Nah. Hadis juga menunjukkan yang demikian. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Seperti engkau melihat bulan. Di situ ada isyarat bahwa kaum mukminin melihat dari mana? dari bawah melihatnya kemana? Ke atas. Ya. Ila rabbiha nazirah. Ya. Maka di sini penyerupaan dalam hal ar-ru'yah. Dalam hal melihat. Bukan al-mar'i yang dilihat. Bukan. Tapi permisalan dalam hal ru'yahnya. Penglihatannya. Mudah. Tidak berdesak-desakan. Ya. Tidak merusak mata. Naam. Ya. Ini menunjukkan ada arah itu. Sebagaimana kamu melihat bulan. Ada arah. Dari bawah ke atas. Dan para ulama salaf telah berijma' bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat fi jihah dengan arah. Maka mereka ala syairah menyelisihi ijma'us salaf. Wa hadhihi al-ayatul lati awradaha al-muallifu. Dan ayat-ayat ini yang disebutkan oleh al-muallif hujjatan alal mu'tazilah adalah hujjah untuk membantah kaum mu'tazilah fi nafyihimur ru'yah ketika mereka menafikan ru'yah bagi Allah. Fa innal ayatal ula uddiyan nadharu fihi bi ilah, ayat yang pertama ditaadikan nazara itu dengan ila, nazara ila, ila rabbiha nazirah. Fayakudu bimakna al-ibsar, maka tidak punya makna yang lain, melainkan maknanya adalah melihat dengan mata, al-ibsar. Yukalu, misalnya dikatakan nazartu ilaihi wa absartuhu bimakna. Ya. Aku melihat kepadanya. Ya, ini maknanya adalah absartuhu. Satu makna. Melihat dengan mata. Wa muta'allakun nazar huwa rabbu jalla sya'nu. Dan yang hubungannya dengan yang dilihat adalah ar-rab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ternyata ayat ini mau ditakwil lagi oleh kaum Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, wa amma ma yatakallafuhu al-Mu'tazilah. Adapun yang terlalu, ya, penakwilan yang terlalu takalluf, berlebih-lebihan dari kaum Mu'tazilah. Min ja'lihim nadhirah bimakna muntadhirah. Mereka menakwilkan yang dimaksud nadhirah di situ ila rabbiha nadhirah ay muntadhirah. Kepada Rabbnya, apa? Rabbnya muntazirah, mereka menunggu. Ya. Lalu ilah, ilah bimakna nikmah. Mereka artikan ilah, nah, maknanya adalah nikmah. Yaitu yang jamaknya ala begitu. Padahal yang jamak dari ala itu bukan ilah, tapi ala. Ya. Naam. Atau ilan. Ya. Enal kalam. Beda penulisannya, ikhwan. Nah. Kalau ala yang mufradnya itu ila, itu tidak seperti ini penulisannya. Kalau ini bentuknya alif apa? Hah? Alif yang matwi ya kan? Bengkok dia begini. Tapi kalau yang jamak yang mufradnya ala itu gini. Ha. Seperti itu. Iman dia di kasrah atau di fathah? Naam. Ya. Ana kurang mengerti apakah di fathah atau di kasrah. Yang jelas alifnya itu alif yang panjang bukan matwiyah, tidak bengkok begitu. Itu berarti nikmat. Nah. Ya. Tapi mereka artikan nikmah wa takdir, sehingga takdir dan makna dari firman Allah tersebut thawabu rabbiha muntadhirah. Atau nikmatu rabbiha muntadhirah, kepada pahala atau kenikmatan dari Rabb-nya mereka menunggu. Oh, berarti belum mendapatkan pahala. Belum mendapatkan nikmat. Masya Allah. Kata beliau, fahuwa ta'wilun mudhik. Ini penakwilan yang bikin orang ketawa. Ya. Terlalu takalluf. Coba yang biasa-biasa saja dalam beragama. Allah menyatakan ila rabbiha nadhira. Tak perlu ditakalluf seperti itu. Tetapkan saja. Allah dilihat kenapa? Sampai di kalangan ulama salaf ada yang mengatakan, bagi mereka-mereka yang menafikan ru'ya, yang itu merupakan kenikmatan ahlul jannah, saya doakan semoga mereka betul-betul tidak melihat Allah di dalam syurga. Loh, bahaya kalau tidak melihat Allah, berarti tidak masuk syurga, iya kan? Wa ahlul jannah kulluhum yarawna rabbahum. Bodoh, ini kenikmatan. Kenapa mereka nafikan? Kenapa mereka tiadakan? Nah. Ya. Wa ammal ayatu tsaniyah. Adapun ayat yang kedua. Yang mana ikhwan? Alal araiki yanzurun. Fatufidu anna ahlal jannati wahum ala araikihim ya'ni asirratahum jam'u arika. Memberikan faedah bahwa penduduk syurga dan mereka berada di atas singgasana-singgasana mereka, lanjang-lanjang mereka. Yanzuruna ila rabbihim. Mereka melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Taib ila huna ya akhwan.